Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu taala. Dalam program kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya dimulai sejak hari Ahad 5 Syakban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, Ustazlan. Dari mana ini? Dari Palu sudah masuk? Sudah masuk, Ustaz. Palu sudah siap, Pak. Alhamdulillah. Dari Minahasa? Nah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik. Kalau sudah siap, bisa langsung dimulai. Naam, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini 25 Ramadan 1444 Hijriah atau 16 April 2023 kembali kita berjumpa melalui kajian online ini untuk Kota Palu dan juga Minahasa Tenggara. Tetap pada materi kita, yaitu Kitab Bahjati Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada Al-Hadis As-Samin, hadis yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa Allah fa idza balaghahu falyasta'id billah waliyantahi wa fi lafdhin falyaqul amantu billah wa rusulih. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8 ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian dan menyatakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Man khalaqa kadza? Siapa yang menciptakan ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, man khalaqa kadza? Siapa pula yang menciptakan seperti ini? Sampai mengatakan, kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Ini bisikan-bisikan untuk memberikan was-was. Bisikan-bisikan yang terus dilancarkan oleh syaitan kepada seorang anak manusia. Diberi pertanyaan, siapa yang menciptakan seperti ini? Siapa yang menciptakan seperti ini? Terus sampai pertanyaan, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza balaghahu falyasta'id billah walyantahi. Maka apabila sampai pada tingkat seperti itu, hendaknya dia segera berlindung kepada Allah. Falyasta'id billah. Perintah dari Nabi. Hendaknya segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala waliyantahi, dan segera berhenti, hentikan, jangan diteruskan pertanyaan-pertanyaan itu, was-was itu. Ya, segera henti, segera hentikan. Dalam lafaz lain, hendaknya dia segera mengatakan amantu billah wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan rasulnya dan para rasulnya. Beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Kemudian kata Al-Allamah Sa'di dalam syarahnya, wa fi lafdhin, dan dalam lafaz lain, la yazalun nas yatasaalun hatta yaqulu man khalaqallah. Manusia terus bertanya dan terus bertanya sampai dia menyatakan dalam pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Ini pada lafaz yang lain pula. Nah, kalau yang tadi yang kita sebut, kita bacakan, yang itu ada di matan adalah muttafaqun alaih. Sementara lafaz yang disebutkan, beliau tambahkan, beliau sebutkan ini pada akhir, beliau tambahkan, itu adalah riwayat lima Muslim. Kemudian kata Al-Allamah Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, ihtawa hadzal haditsu ala annahu la budda ay yulqiya syaitan hadzal irad al batil. Hadis ini mengandung satu penjelasan bahwa syaitan itu mesti mau akan selalu membisikkan, ya, melemparkan bisikan-bisikan ini, bisikan-bisikan yang batil. Imma waswasah mahdha au ala lisan syayatinil insi wa malahidatihim. Bisikan-bisikan ini bisa jadi merupakan murni bisikan, ya, sekedar godaan saja, murni seperti itu, atau datang pertanyaan-pertanyaan itu melalui lisan syaitan manusia. Ya, melalui lisannya syaitannya manusia, syaitan dari kalangan manusia, dan malahidah, orang-orang kafir, orang-orang ateis. Ya. Ini imma memang was-was, bisikan-bisikan murni dari syaitan, atau itu datang dari syaitan dari kalangan manusia. Nah, waqad waqa'a kama akhbara. Dan ini terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi, fa innal amrain waqa'a. Karena dua perkara ini terjadi memang. Ya. Munculnya bisikan-bisikan dari syaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, atau melalui lisan syaitan dari jenis manusia. La yazalu syaitan yadfa' ila qulubi man laysat lahum basira hadha su'al al-batil. Terus syaitan melemparkan, ya, bisikan-bisikan seperti ini kepada kalbunya orang-orang yang tidak memiliki basirah. Dilemparkan oleh syaitan pertanyaan-pertanyaan batil seperti ini. Wala yazalu ahlul ilhad yulquna hadhihi syubhah. Ya. Ahlul ilhad pun terus melemparkan syubhat-syubhat ini. Allati hiya abtal asyubah, yang merupakan syubhat yang paling batil. Wa yatakallamuna anil ilal wa an mawadil alam bikalamin sakhifin ma'ruf. Mereka bicara terus membahas tentang illah-illah. Ya, siapa kalau begitu illah yang paling pertama? Membahas tentang unsur-unsur alam, ya, dengan ucapan-ucapan yang penuh kebatilan. Waqad arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil azim ila daf'i hadzal su'al bi umurin salasah. Maka dalam hadis yang mulia ini, Nabi memberikan bimbingan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan arahan untuk menolak pertanyaan-pertanyaan batil seperti itu dengan tiga perkara. Dalam hadis ini Nabi memberikan solusi berupa apa? Tiga perkara. Bil intiha wa ta'awudz minasyaitan wal wa bil iman. Apa saja tiga perkara itu? Yang pertama berhenti, intiha, hentikan itu. Jangan diteruskan pertanyaan-pertanyaannya. Hentikan was-was seperti itu. Goda bisikan-bisikan itu segera hentikan, segera buang, tepis. Nah, ini perkara pertama. Perkara kedua, at-ta'awud minasyaitan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, segera berlindung. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini yang kedua. Yang ketiga, bil iman. Dengan cara iman, menyatakan, menegaskan kembali imannya. Ya, sebagaimana perintah Nabi, falyaqul amantu billahi wa rusulih. Aku hendaknya segera dia ucapkan, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Ini tiga cara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini ketika menghadapi adanya bisikan-bisikan batil yang mengantarkan kepada kekufuran seperti yang disebutkan di sini. Taib, yang pertama, ammal intiha wa huwal amrul awwal, adapun berhenti, yang inilah perkara pertama. Fa inna Allah ta'ala ja'ala lil afkar wal uqul haddan tantahi ilaihi. Karena memang Allah ta'ala menjadikan untuk pikiran dan akal ini ada batasnya, yang di situ dia berhenti. La tatajawazuhu. Tidak bisa akal ataupun pikiran itu melampaui batas itu. Sudah Allah berikan batas-batas. Ya, memang akal itu terbatas. Akal manusia, pikiran manusia itu terbatas. Wa yastahil law hawalat au wa yastahil law hawalta mujawazatuhu antastati. Dan melakukan yang mustahil walaupun engkau berupaya untuk melampauinya. Ya, mustahil engkau akan bisa melakukan itu. Walaupun engkau telah berupaya, ya, mustahil engkau bisa melampaui batas yang sudah Allah berikan di situ. Li'annahu muhal, karena memang perkara yang muhal, perkara yang mustahil. Wa muhawalatul muhal minal batil wassafah. Sehingga mengupayakan sesuatu yang mustahil ini adalah sebuah kebatilan dan sebuah kedunguan. Wa min amhalil muhal at-tasalsul fi al-mu'athirin wal-fa'ilin. Dan sesuatu yang paling mustahil adalah terus bertasalsul, ya, berentet memikirkan siapa yang pengaruh, ya, dan siapa pelakunya, nah, pembuatnya yang pertama. Itu suatu yang mustahil, amhalil muhal, perkara yang paling mustahil untuk seseorang memikirkan atau akal ini memikirkan rentetan penyebab awal. Ya. Siapa pelakunya? Kalau ini mencipta, ya, ini menciptakan ini. Lah, yang menciptakan ini ada penciptanya. Taib. Lagi. Berarti yang menciptakan pencipta tadi ada penciptanya lagi. Terus seperti itu. Nah, ini ada batasnya. Ya. Ada batasnya. Pikiran manusia, akal manusia yang seperti itu, itu ada batasnya dan tidak mungkin dia menembus batas itu. Termasuk yang terbatas, keterbatasan akal manusia ini adalah memikirkan berentetnya pencipta ini tadi. Fa innal makhluqat. Kenapa manusia, akal manusia terbatas? Nah, dan dia juga tidak akan mampu memikirkan rentetan pencipta tadi, rentetan pencipta, rentetan pelaku. Kenapa dia terbatas, tidak bisa menembus batas itu? Fa innal makhluqat laha ibtida wa laha intiha. Karena makhluk-makhluk semuanya itu mesti ada permulaan, ada akhirnya. Ada permulaan, ada akhirnya. Waqat tatasalsal fi katsirin min umuriha hatta tantahiya ilallahi. Dan bisa jadi dalam banyak perkaranya itu berentet urusan makhluk ini berentet dalam banyak urusannya hingga berhenti kepada Allah Ta'ala alladzi aujadaha wa aujada ma fiha minas sifat wal mawat wal anasir. Ya. berhenti kepada Allah, yang mana Allah itulah yang mewujudkan makhluk itu dan mewujudkan apa yang ada pada dia, sifat-sifatnya, materi dia, unsur-unsur pembuatnya. Nah, itu Allah Ta'ala menciptakan dia dan menciptakan sifat-sifat dia serta materi dan unsur-unsur. Nah, itu semuanya berhenti kepada Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, sebagaimana di surat An-Najm ayat ke-42. Dan kepada Rabbmu lah al-muntaha, berhentinya segala sesuatu. Fa idza wasalatil uqul ila Allah Ta'ala waqafat wa intahat, sehingga kalau akan sampai kepada Allah maka akan berhenti, berakhir sudah, enggak bisa lanjut. Fa innahul awwal alladzi laisa qablahu syai', karena memang Allah Ta'ala dialah yang bernama al-awwal. Salah satu nama Allah adalah al-awwal, yang berarti tidak ada sebelum, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Wal akhir alladzi laisa ba'dahu syai', dialah juga yang memiliki nama al-akhir, yang maknanya adalah tidak ada sesuatu pun setelahnya. Fa awwaliyatuhu ta'ala la mubtada'a laha mahma furidat al-azman wal ahwal, sehingga sifat awwaliyah, karena Allah memiliki nama, salah satu namanya adalah al-awwal, ya, yang maknanya adalah laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu sebelumnya, sebelum Allah. Sehingga Allah memiliki sifat al-awwaliyah. Bersifat apa? Awal. Maka awwaliyatuhu, sifat awalnya Allah itu tidak ada permulaannya. Mahma furidat al-azman wal-ahwal, walaupun ditentukan zaman dan kondisi seperti apapun, ya, oh, zamannya yang paling awal gini, akan mereka suatu zaman, ya, maka di situ tetap Allah Ta'ala tidak ada permulaannya. La mubtada'a laha. Dalam logika akal manusia, sesuatu itu mesti ada awalnya, mesti ada permulaannya, ya, karena ini itulah makhluk. Dan akal makhluk, dia, logika dia gak bisa menembus batas ini, ya. Satu benda atau materi yang dia anggap paling utama, paling inti, paling dasar, itu mesti ada permulaannya. Gak bisa dalam akal logika manusia sesuatu tanpa permulaan, ya. Seperti itu. Dia akan mereka, oh ini ribuan miliar tahun cahaya yang lalu misalnya, ya, ya, mereka suatu masa sebelum ini dengan yang sangat panjang, panjang sekali, ribuan bahkan miliaran tahun cahaya yang lalu, ya. Tapi tetap, walaupun panjang, sangat panjang sekalipun tahun sebelum ini, tetap ada ujungnya, yang itu adalah permulaan, ya. Karena memang seperti itulah logika manusia, tidak bisa menembus batas ini dia. Nah, sementara sifat awwaliyah yang Allah miliki, awwaliyatuhu la mubtada'a laha, tidak ada permulaannya. Iya. Wa huwa allazi aujadal azman wal ahwal wal uqul, bahkan dialah Allah yang menciptakan zaman, kondisi dan akal. Iya. Allah sendiri yang menciptakan. Allah lah dia yang menciptakan zaman. Zaman antum buat, Anda dibuat oleh logika manusia. Miliaran tahun sebelum apa? Miliaran tahun cahaya sebelum ini. Maka itu tetap merupakan zaman yang Allah ciptakan. Ya. Maka Allah dialah yang menciptakan, yang mewujudkan zaman, kondisi dan akal, allati hiya ba'du quwwal insan, yang mana akal itu adalah sebagian kekuatan manusia. Fa kaifa yuhawilul aql ayatashabbath fi iradis su'alil batil. Ya. Fal fardu alaihi al-muhattam fi hadhil hal al-wukuf wal-intiha. Maka bagaimana bisa akal berupaya untuk meneruskan pertanyaan-pertanyaan batil seperti ini, mereka-reka terus, ya. Maka yang wajib atasnya harus dia lakukan tatkala terjadi kondisi seperti ini adalah al-wukuf wal-intiha. Berhenti dan selesai, jangan dilanjutkan. Karena dia enggak mampu, padahal logika dia sesuatu mesti ada permulaannya. Sesuatu mesti ada yang mencipta. Ya. Sementara Allah Ta'ala sudah memberi batas, batasnya di sini, akal manusia. Dia di situ sudah. Enggak bisa dia menembus batas itu. Nah. Ya. Sementara segala sesuatu Allah lah penciptanya. Nah. Sudah sampai di sini. Logika manusia berarti Allah yang ada mencipta. Nah, ini sudah di luar kemampuan logika manusia. Nah. Kok bisa Allah enggak ada yang mencipta? Kok bisa Allah enggak ada sesuatu apapun sebelumnya? Ini memang apa? Sudah di luar kemampuan berpikir manusia. Iya. Sehingga enggak bisa direntet terus. Karena berhenti semuanya kepada Allah Ta'ala Al-Khaliq. Ya. Sementara yang ada dalam pikiran manusia, akal dia semuanya adalah makhluk. Sesuatu yang membuat ini berarti ada yang membuatnya. Zaman, mesti ada zaman sebelumnya. Ini semua adalah makhluk. Ya. Sementara Allah adalah Al-Khaliq. Yang tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sehingga akal manusia pun terbatas. Manusia tidak bisa menembus batas-batas tersebut. Sehingga jika ada pertanyaan seperti itu, hentikan. Ya. Siapa menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Kalau rumah, ada Pak Tukang yang menciptakan rumah. Ya. Pak Tukang dari siapa? Dilahirkan dari orang tuanya. Orang tuanya dari siapa? Dilahirkan dari orang tuanya. Terus begitu. Ya, bisa direntet terus ke atas. Nah, tapi ada batasnya. Nah, ketika sampai, loh, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, maka berhenti. Jangan diteruskan. Ini bimbingan Nabi yang pertama. Karena memang akal manusia sekali lagi apa? Terbatas. Dan dia tidak bisa menembus batas itu. Taib, ini bimbingan atau perkara pertama yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Al-amru tsani. Perkara kedua, at-ta'awudz billahi minasyaitan. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Fa inna hadza min wasawisihi. Karena ini adalah salah satu bisikan syaitan. Wa ilqaihi fil qulub. Yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati. Liyusyakkikan nasa fil iman birabbihim. Sengaja syaitan membisikkan ini untuk membuat ragu umat manusia dalam keimanannya kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala. Dibuat ragu, memang sengaja dibuat ragu. Ya. Fa'alal abdi idza wajada dzalika ayyasta'idza billahi minhu. Sehingga wajib atas seorang hamba kalau mendapati pikiran-pikiran batil seperti itu, wajib bagi dia untuk segera berlindung kepada Allah dari syaitan. Aman ta'awadza billah bisidqin wa quwwatin a'adzahu Allahu wa tarada anhu syaitan wa mahallat wasawisuhu albatilah. Maka barang siapa yang berlindung kepada Allah dengan jujur dan penuh kekuatan, bisidqin wa quwwah, benar-benar kuat dia dalam berlindung kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan lindungi dia. Dan Allah akan lemparkan syaitan dari dia. Allah jauhkan syaitan dari dia. Lempar jauh-jauh. Dan Allah sirnakan, ya, segala bisikan-bisikan syaitan yang batil itu. Nah, ini bimbingan yang kedua. Yang Nabi mengatakan apa? Falyasta'id billah. Segera berlindung kepada Allah. Al-amru salis. Yang ketiga. Ayadfa'ahu bima yudaduhu. Menolak bisikan-bisikan ini dengan lawannya. Minal imani billahi wa rusuli. Yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Pada Rasulnya. Fa inna allaha wa rusulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal. Alladhi laisa qablahu syai. Karena Allah dan pada Rasulnya telah memberitakan. Bahwa Allah Ta'ala dialah al-awwal. Alladhi laisa qablahu syai. Maka kalau anda muncul pertanyaan. Siapa yang menciptakan Allah? Segera tepis. Saya beriman. Bahwa Allah dialah al-awwal. yang berarti tidak ada sesuatu pun yang sebelum Allah. Ya, segera tepis ini. Ini iman kita. Kembalikan kepada iman. Lawan itu dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kita mengajarkan bahwa dialah al-awwal. Allah dan para Rasulnya memberitakan kita kepada kita bahwa dialah al-awwal. Yang ini wajib kita imani. Kembali kita kepada iman. Kita tegaskan, saya beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini berita dari Allah dan para Rasulnya. Allah dan para Rasulnya telah memberitakan bahwa dialah Ta'ala, dialah Allah Ta'ala, al-awwal. Yang berarti dia tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya. Wa annahu Ta'ala al-mutafarrid bil-wahdaniyah. Demikian pula Allah dan para Rasulnya telah memberitakan bahwa dialah Allah Ta'ala yang tunggal dalam keesaannya. Al-mutafarrid bil-wahdaniyatih. Dalam sifat keesaannya. Wabil khalqi. Dalam sifat penciptaannya. Memiliki sifat pencipta. Wal ijad. Mewujudkan. Dilma al mawujudat. As-sabiqa wal lahiqah. Ya. Dalam mewujudkan segala sesuatu yang ada ini. Dialah sendiri. Tidak ada yang bersekutu dengannya. Tidak ada yang menyertai dan mengiringi dia. Dialah sendiri. Dalam mencipta dan mewujudkan segala sesuatu yang ada. Baik yang dulu, yang lama. Maupun yang akan datang. Ini wajib kita imani. Nah, tepis itu semua, lawan bisikan-bisikan batil itu semua dengan iman ini. Fahadal imanu sahih as-sadiq al-yaqini yadfa' jami' ma yudaduhu minasyubah al-munafiyah lahu. Sehingga iman yang benar, jujur dan penuh yakin ini, itulah yang bisa menolak semua lawannya. Berupa subhat-subhat yang menafikan iman. Fa innal haqqa yadfa al-batil. Karena memang kebenaran itu akan menolak kebatilan. Wasyukuk la tu'aridul yakin. Keraguan-keraguan itu tidak bisa menandingi keyakinan. Ini tiga perkara tadi. Ya, sehingga yang pertama apa? Al-intiha, berhenti. Segera berhenti, segera selesaikan. Jangan diteruskan. Ya. Kemudian yang kedua, segera berta'awud kepada Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Yang ketiga, buang lawan itu semua dengan iman. Ya, iman kita kepada Allah dan para Rasulnya. Fabil intiha qad usyar mubasyarah. Maka dengan cara pertama berhenti, maka memutus kejelekan dengan langsung. Segera putus. Allah, siapa yang menciptakan Allah? Putuskan ini, berhenti kamu. Jangan diteruskan pertanyaan itu. Sehingga apa? Diputus kejelekan ini dengan langsung. Wabil isti'adati qat'us sabab ad-da'i ila syarr. Dengan isti'adah itu memutus sebab yang mengajak kepada kejelekan, yaitu syaitannya. Karena yang menghembuskan ini adalah syaitannya. Yang menghembuskan ini syaitan. Dialah penyebabnya. Maka putus ini. Ya. Buang ini. Sehingga dengan cara isti'adzah memutus penyebabnya. Wabil iman, dan dengan cara iman yang ketiga, al-laja'u wal-i'tisam bil-i'tiqadis sahihil yaqini. Adalah berlindung dengan keyakinan yang sahih. Ya. Ya, alladhi yadfa' kulla mu'arid. Yang dengan itu akan ditolak segala hal yang melawannya. Wa hadhil umur ats-tsalatsa hiya jima'ul asbab ad-dafi'ah li kulli syubhatin tu'aridul iman. Sehingga tiga perkara ini itulah perkara inti yang menolak segala syubhat yang menentang keimanan. Fayambagil inayatu biha fi kulli ma urida lil iman minasyubah fi kulli ma arada lil iman minasyubah. Wa ishtibahu yadfa'uhu al-'abdu mubasyarah. Sehingga sepantasnya untuk memperhatikan tiga perkara ini. Nah, dalam semua hal yang segala hal yang segala syubhat yang menentang keimanan. Ya. maka seorang hamba langsung ya menolak syubhat-syubhat itu bil barahin addala ala ibtalihi, dengan bukti-bukti nyata, dalil-dalil yang nyata yang menunjukkan atas kebatilan syubhat-syubhat itu. Wa isbat diddihi, dan menetapkan lawannya, wa huwal haq alladzi laisa ba'dahu illa dhalal, menetapkan lawannya yang itu adalah kebenaran, iman yang tidak ada setelah itu kecuali kesesatan. Wa bita'awud billahi minasyaitan alladzi yadfa ila alqulub fitan asyubhat, dan dengan berta'awud kepada Allah dari gangguan syaitan, ya, yang mana syaitan inilah yang melemparkan ke dalam kalbu fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat, liyuzalzil imanuhum, imanahum, untuk menggoncangkan iman mereka, iman ya manusia. Wa yuqi'uhum bi anwa'il ma'asi, dan menjerumuskan mereka dalam berbagai bentuk kemaksiatan. Fabis sabr wal yaqin yanalu al abdu as-salamah min fitani syahwat wa min fitani asy-syubhat. Wallahu huwal muwaffiq al-hafiz. Maka dengan sabar dan yakin, ya, sabar kita di dalam berlindung kepada Allah Ta'ala. Sabar, segera hentikan, jangan dilanjutkan, sabar. Nah, dan dengan yakin, dengan iman, amantu billah wa rusulih. Dengan dua hal ini, seorang hamba akan mencapai, meraih keselamatan dari fitnah tu syahwat dan fitnah asyubhat. Wallahu huwal muwaffiq al-hafidh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hadis yang ke-8 ini yang kita baca di hari ini mengandung pelajaran sangat penting terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bahayanya bisikan dan gangguan yang dilancarkan oleh syaitan, yang bisikan ini mengajak kepada kekufuran. Sehingga ini hadis ini memberikan bimbingan kepada kita bagaimana melawan bisikan-bisikan itu dengan tiga hal tadi. Ya, sehingga ini merupakan bimbingan keimanan, bimbingan untuk mengokohkan dan membentengi iman dari was-was atau bisikan-bisikan syaitan yang itu bisa muncul sewaktu-waktu. Ya. Bisikan-bisikan itu bisa muncul sewaktu-waktu yang jika seorang hamba tidak diberikan taufik oleh Allah untuk menolak bisikan-bisikan itu dengan cara yang benar, maka orang akan terjerumus, tergelincir. Ya. Tuh melihat banyak orang tergelincir, jatuh kepada syubhat jahmiyah, jatuh kepada syubhatnya filsafah, kepada syubhatnya mu'tazilah. Kenapa? Karena syaitan terus membisiki. Ya, syaitan terus membisiki sehingga meyakini Allah enggak punya sifat. Allah punya sifat tapi hanya begini, begini, begini. Ya. Allah enggak punya nama, Allah punya nama tapi enggak punya sifat. Allah sifatnya hanya ada 7 dan seterusnya. Maka itu apa semua akibat bisikan-bisikan syaitan yang dia tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk melawannya. Ya. Tapi ya ikhwan, ini mungkin juga kita di tanggal 25 ini yang mungkin pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini, sekaligus ana mengingatkan diri ana pribadi dan juga teman-teman sekalian, kita masih tersisa sekian hari lagi dari Ramadan ini, maka manfaatkan sisa yang ada ini untuk benar-benar kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasa, di dalam menjalankan ibadah qiyamu Ramadan di malam hari, ya, tilawatul Quran, zikrullah, dan berbagai amal ibadah yang lainnya, ibadah berupa sedekah, ya, dan seterusnya, termasuk kita masih berada di 10 terakhir, masih ada beberapa malam ini, maka kita tetap kuatkan untuk meraih, ya, bersungguh-sungguh kita dalam meraih Lailatul Qadar. Ya, jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang terhalangi atau diharamkan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan juga kita dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, semoga benar-benar ibadah puasa kita ini membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar Ramadan kecuali dalam keadaan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, termasuk hamba-hamba Allah yang Allah merdekakan dari api neraka. Sehingga Ramadan benar-benar memberikan asar, pengaruh yang sangat besar bagi amaliah kita. Kita sebagai hamba yang menjadi hamba yang taat kepada Allah, hamba yang bertakwa kepadanya. Nah, jangan sampai kita setelah Ramadan kembali seperti semula, ya, kembali kepada dosa, kembali kepada maksiat, ya, kembali sehingga iman kita semakin melemah, melemah kembali begitu kita keluar dari Ramadan. Tidak demikian. Tapi justru Ramadan ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman, taat dan bertakwa kepada Allah, ya, rajin membaca Al-Qur'an sehingga kita penuh membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur, nah, mengerti kandungan makna-makna ayat Al-Qur'an. Demikian pula kita menjadi hamba-hamba Allah yang rajin bermunajah, rajin beribadah di malam hari, ya, dalam rangka bertaqarrub kepadanya. Demikian yang bisa kita sampaikan, termasuk jangan lupa adanya kewajiban di penghujung Ramadan ini adalah zakatul fitr. Zakat al-fitr. Tayyib, sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.